Doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati.